Pemirsa Surab TV dimanapun Anda berada, insya Allah Ta'ala selama satu jam ke depan bersama saya, Randy, saya akan menemani pemirsa di rumah untuk berinteraktif tentang kesehatan, khususnya tentang serangan jantung. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Dr. Muhammad Syukri, SPJP, K, VH, Fapsik, F-Sky. Beliau adalah salah satu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Kota Padang. Beliau praktek di Rumah Sakit RSUPM Jamil, Rumah Sakit Ibnu Sina, dan Rumah Sakit Semen Padang. Pada tema episode kali ini, kita membahas mengenai serangan jantung, tentang apa itu serangan jantung, bagaimana menanggulanginya, terus apakah tindakan serangan jantung tersebut, dan bagaimana pencegahannya. Bagi pemirsa nanti yang akan berinteraktif kepada kita, silakan melakukan pertanyaan melalui telepon 0751 70 51 026 atau SMS 0811 669 332. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, 30 menit ke depan kita akan temani pemirsa di rumah, ya, Dok, ya. Baik, insya. Kita akan berinteraktif dengan pemirsa, mengenai serangan jantung. Dan sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, ya, topiknya mengenai serangan jantung, ya, tentang serangan jantung itu apa, bagaimana menanggulanginya, terus apakah tindakan serangan jantung tersebut, dan bagaimana pencegahannya. Iya. Kepada Dr. Syukri, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore para pemirsa Surab TV yang dirahmati Allah. Hari ini kita bersama mendengarkan bahwa satu penyakit jantung yang kita sebut dengan penyakit serangan jantung ini adalah penyakit yang bersifat fatal, saat ini menduduki peringkat yang pertama. Dan tentu kita akan bertanya, sebenarnya serangan jantung itu seperti apa, bagaimana mengenalinya, dan tentu tahu kita cara mencegahnya yang paling penting. Baik pemirsa semuanya, bahwa serangan jantung itu adalah penyakit yang mengenai pembuluh yang memberi makan jantung. Jadi jantung kita itu mempunyai 3 pembuluh, yang di sebelah kanan ada 1, kemudian yang di sebelah kiri ada 2. Nah, apabila terjadi sumbatan yang mendadak akibat tersumbat pembuluh darah jantung, akibat adanya bekuan darah yang terjadi di dalam pembuluh darah jantung, sehingga aliran yang darah menuju ke otot-otot jantung tersebut akan terhenti, dan selanjutnya adalah terjadinya kerusakan otot-otot jantung. Keluhan atau gejala-gejala yang tampak yang kita lihat pada pasien yang mengalami serangan jantung adalah seperti sakit dada yang luar biasa dialami oleh pasien tersebut. Sakit dadanya yang tidak hilang dan terus menerus, bahkan pasien bisa mengalami syok pada saat tersebut, disertai dengan keringat yang banyak. Di masyarakat Sumatera Barat disebut dengan seperti angin duduk, dan ini yang kadang-kadang menjadi salah diartikan, ya. Pada saat itu pasien minta dikerok, tapi ternyata pasiennya meninggal karena terlambat menuju rumah sakit. Kemudian keluhan yang lain adalah sesak. Nah, dan setelah itu bisa juga terjadi keluhan yang berdebar-debar. Nah, pada keadaan yang seperti itu, tindakan kita harus pergi ke rumah sakit yang terdekat. Karena perjalanan penyakit tersebut hanya singkat, berhubungan dengan pembuluh darah yang tersumbat, maka otot jantung itu akan tergantung kehidupannya selanjutnya adalah bagaimana kita cepat melakukan tindakan untuk membuka pembuluh darah yang tersumbat. Bagaimana cara membuka? Apa yang dimaksud dengan membuka? Membuka di sini adalah memberikan aliran kembali. Jadi dalam hati kata, pembuluh darah yang tersumbat oleh bekuan darah tersebut bisa kita lakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi misalnya pasien datang, kemudian dalam 90 menit atau 1-2 jam paling lama, maka bekuan darah itu bisa kita sedot melalui selang kecil yang kita sebut dengan tindakan PTCA atau kita melakukan tindakan pengisapan atau pengambilan trombus. Kemudian kalau rumah sakit tersebut tidak mempunyai fasilitas yang mempunyai alat bisa mengisap sumbatan tersebut, maka dapat diberikan pengobatan. Dan penting yang diingat adalah bahwa bila kita terlambat datang ke rumah sakit atau kita menuju ke rumah sakit yang tidak mempunyai fasilitas alat seperti tersebut atau dokternya mungkin tidak merujuk, bisa akan terjadi keadaan fatal yang bisa menyebabkan meninggal dunia adalah terjadinya yang kita sebut kekacauan listrik pada jantung sehingga orangnya mengalami kejang. Dan untuk itu kita perhatikan gejala-gejala yang sudah kita sampaikan tadi bahwa ada sakit dada yang luar biasa sampai keringat dingin, kemudian ada sesak napas, segeralah menuju ke rumah sakit. Itu gejala-gejala yang jelas yang ditemukan pada pasien yang mengalami serangan jantung. Tentu kita tidak ingin mengalami serangan jantung yang seperti itu. Bagaimana langkah-langkah kita mencegahnya? Penyakit jantung itu tidak datang sendiri, ya. Pak Randi. Dia tentu ada penyebabnya. Penyebabnya ini kita sebut dengan faktor risiko. Seperti yang sudah kita kenal bahwa perokok berat yang dimaksud di sini, ya, 2 bungkus satu hari, kemudian pasien itu tidak mengontrol makannya, dia banyak mengkonsumsi lemak, ya. Kita sebut di sini lemak itu seperti isi perut, ya, usus, limpa, hati, otak, ya. Itu makanan-makanannya banyak mengandung lemak. Kemudian penyakit kencing manis, ya. Jadi beberapa penyakit ini nampaknya memang terjadi memang karena kita tidak mengendalikan makan. Ini juga sudah disampaikan dalam agama Islam bahwa kita tahu berhenti, ya, atau makan itu berhenti sebelum kenyang, ya. Nah itu penting dan kita memang tidak boleh berlebihan dalam makan. Kemudian ada lagi adalah penyakit darah tinggi penyebabnya. Hipertensi, ya, Pak. Hipertensi, ya. Dan tentunya orang kurang olahraga, ya, orang kegemukan. Nah inilah kita sebut sebagai faktor risiko orang untuk mendapatkan serangan jantung. Serangan jantung itu sendiri tidak terjadi kalau kita memperhatikan ini. Nah ini mungkin kita akan sampaikan ke pemirsa bahwa apakah saya atau pemirsa mengalami keluhan-keluhan seperti itu atau memiliki faktor-faktor risiko seperti itu, ya. Mungkin dalam dialog interaktif dalam setengah atau satu jam ke depan, ya, kita akan bisa memberikan tanya jawab. Saya kira itu cukup jelas, ya, Pak Randi. Terima kasih Pak Dr. Sukri. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bertanya bisa telepon ke 0751 705102 6 atau SMS ke 08 1166 9332. Mungkin di sini ada ini ada pertanyaan Pak Dokter, ya, dari baik. Nah mungkin pertanyaan ini sebenarnya sudah Dokter, ya, dibacakan Pak. Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, saya mau tanya, ya, kalau di leher atau dada ada rasa panas, apakah itu termasuk gejala jantung? Terima kasih dari Pak Eri Maninjau. Pak Eri Maninjau, ya. Baik. Assalamualaikum Pak Eri. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Memang gejala-gejala sakit di dada, ya, terutama di dada depan, ya. Ini gejala khasnya itu ada di depan tulang dada kita ini. kemudian dia menjalar ke leher, ada ke lengan kiri, kemudian sekali-sekali dia ada ke punggung, kemudian dia ada juga gejalanya di sekitar lambung. Dan gejala-gejala yang mirip seperti ini ada juga disebabkan oleh bukan penyakit jantung sendiri, seperti mungkin ada pengapuran, ya, ada juga kena penyakit darah tinggi yang sudah lama, pembuluh darah efek dari penyakit darah tinggi yang lama itu menyebabkan pembuluh besar yang keluar dari jantung itu mengalami, awalnya dia kembang, kemudian bisa mengalami robek, ya. Kemudian penyakit dari paru juga bisa, dan penyakit dari otot dan tulang-tulang yang ada di sekitar dada. Tapi yang paling penting kita ingat adalah bahwa setiap sakit di dada, kemudian kita ingat apakah kita termasuk kelompok umur yang kira-kira bersiko penyakit jantung koroner, ya. Kira-kira dalam catatan statistik atau pengalaman di rumah sakit itu umur-umur dekade 5, ya. Dekade 5, 6, ya. Kalau kita lihat dari statistik, laki-laki umur 55 tahun, kemudian perempuan umur 65 tahun, itu cenderung mudah terkena penyakit jantung koroner. Jadi bagaimana langkah berikutnya adalah menentukan apakah sakit dada saya ini atau yang datang dari leher tadi yang ditanyakan oleh Pak Eri, itu penyakit gejala sakit jantung. Nah, inilah kesempatan kita datang ke dokter. Kalau kita memang umurnya mendekati kepala 5, tidak harus, ya, bahkan ada yang lebih muda. Ya, tapi disinilah kita melihat bahwa apakah kita memiliki gejala ini seperti orang sakit jantung. Nah, tentu kita pergi ke rumah sakit dan kita melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ECG, kemudian pemeriksa darah kita, apakah kita punya kencing manis, kolesterol tinggi. Kemudian kita melakukan yang namanya kita sebut cek treadmill. Treadmill itu lari, ibaratkan kita punya Honda, itu jantung itu mirip karburator. Kalau misalnya selang minyaknya sudah mulai tersumbat, biasanya mati mesinnya. Ya. Kalau sempit, yang kita sebut itu merepet, ya. Merepet. Nah, jadi itu bisa kita analogikan seperti itu. Kalau pesan treadmill, kita pacu lari, ya. Kemudian diukur, kemudian terlihat bahwa ada gambaran ini sudah terjadi penyempitan. Jadi langkah-langkahnya seperti itu, umur kita, kemudian kita lihat dari darah dan pesan treadmill. Sudah cukup mendeteksi apakah keluhan sakit dada itu berasal dari jantung. Berkaitan dengan treadmill tadi, Pak Dokter. Iya. Itu kan tidak semua kita mempunyai alat buat treadmill. Ya. Kan? Apakah treadmill bisa diganti dengan berlari, terus kita ukur rasa-rasanya bagaimana gitu, atau ada yang bisa diukur dari tekan nadi apa gitu? Ya. Bisa, Pak Dokter? Oh, baik, itu juga, ya. Jadi yang paling mudah dan masuk logika berpikir, ya. Kalau kita beraktivitas sehari-hari, apa pekerjaan kita sehari-hari? Apakah kita berjalan, kemudian katakanlah kita membersihkan halaman kita, tidak ada keluhan selama ini, ya. Kemudian kok menjadi berat dadanya? Hanya menyapu saja, hanya membersihkan halaman saja, itu petanda jantung kita ada masalah, ya. Apakah masalahnya datang dari pembuluh darah koroner, ataukah datang dari tensi yang tinggi, ataukah datang dari katupnya yang masalah? Itu belum bisa kita tentukan saat itu. Karena apa? Jantung itu fungsinya adalah memompa darah. Ya. Kalau terjadi gangguan pompa darah, maka akibatnya adalah tenaga kita akan berkurang, atau kita akan mengeluh sesak. Ya. Kenapa? Darah tidak cukup dipompakan ke seluruh tubuh kita, sehingga aktivitas kita akan terganggu. Ya. Di mana aktivitas terganggu pada keadaan biasanya kita tidak ada masalah, disitulah problemnya. Okay. Itu baru kita katakan kita punya problem sakit jantung. Jadi perlu dicatat adalah keluhan jantung disebabkan oleh aktivitas kita yang biasa, ya. Kalau aktivitas berat pastilah, misalnya orang tidak biasa mengangkat berat, sesak napasnya. Tapi aktivitas ringan sehari-hari aja, ini masalah jantung. Oke. Apa bisa ada yang menelpon? Belum, ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak Dokter. Kita angkat telepon. Belum? Oh, itu seperti itu. Ya, berarti kita baik. Ini ada pertanyaan lagi. Bismillah. Kram di kaki tangan dan berkeringat separuh badan, apakah termasuk gejala apa ciri-ciri penyakit jantung? Tapi ini nggak jelas juga pertanyaannya. Baru. Udah. Ya. Kram di tangan dan berkeringat separuh badan. Separuh badan. Ya. Dari? Gak ada ininya. Oke, baik. Dokter, ya. Biasa ditanyakan dalam keluhan ya, pasien yang datang ke praktek kami itu, apakah keluhan tangannya basah, ya, ya. Kemudian kram, itu merupakan satu gejala sakit jantung. Nah, ini kalau kita lihat penyakit jantung itu sendiri ada di mana? Adanya di rongga dada. Dada, ya. Dan tentu akan lebih banyak terasanya ke dada. Ya. Kemudian bukan tidak ada gejala lain ya, seperti kaki bengkak itu bisa saja datangnya dari penyakit jantung. Dan biasanya kalau orang kram dengan keluar keringat itu berhubungan dengan saraf. Saraf ya. Saraf itu sensor dari saraf menyebabkan orang terganggu kram ya. Kemudian dari fungsi dari otot ya. Jadi kesemuanya itu merupakan bagian dari disiplin ilmu neurologi. Oh gitu. Berarti tidak bisa dikatakan kalau kita datang ke rumah sakit mencek seluruhnya baru kita bisa mengetahui apakah ini benar penyakit jantung atau penyakit lain gitu ya Pak Dokter. Jadi mungkin saya bisa tambahkan apa saja keluhan-keluhan yang merupakan keluhan sakit jantung atau penyakit jantung. Pertama, orang dengan sakit dada. Kemudian sesak. Kemudian berdebar-debar. Kemudian ada biru. Itu terutama yang biru di jari. Biru di jari, biru di bibir. Ya, itu bisa ini pada umur muda, bahkan yang baru lahir ya. Kemudian yang lain lagi adalah tanda-tanda kaki bengkak ya. Kaki bengkak bisa ditekan kemudian bekas tekanan itu tidak hilang. Itu ciri-ciri penyakit jantung. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Pak Dokter. Iya. Tanya Pak Dokter, olahraga apa yang cocok buat kesehatan jantung kita? Dari Adi Jati Padang. Ya, baik Pak Adi. Bahwa tentu kita tidak, apa namanya, kalau sebisa mungkin pencegahan itu selalu lebih baik daripada pengobatan. Sebelum penyakit itu datang, ya, keluhan penyakit jantung, serang atau serang jantung itu adalah penyakit berat. Dan itu tidak bisa disembuhkan secara total ya. Seperti orang kena infeksi demam, dikasih obat antibiotik, kemudian dia sembuh. Kalau sakit jantung, ada bekasnya. Nah, biasanya jantungnya menjadi bengkak. Nah, untuk itu, bagaimana mencegahnya? Nah, mungkin saya dalam pertemuan kali ini mengasihkan resep yang mudah. Jadi mudah ya. Ya. Ada 5 resepnya. Yang pertama, dia semuanya itu sehat ya. Sehat. Yang pertama S itu adalah seimbang gizi. Sehat. Ya, ya sehat ya. S-nya ada seimbang gizi. Yang dimaksud dengan seimbang gizi di sini tentu kita melihat porsi makanan kita. Kelompok nasinya berapa? Itu diukur ya. Kelompok proteinnya berapa? Kelompok lemaknya berapa? Sayur mayurnya berapa ya? Kemudian yang lainnya susu ya dan buah. Kemudian E. Enyahkan rokok. Ya, ini susah-susah gampang ya mengenyahkan rokok. Kemudian H, hindari stres. Nah, ini juga memerlukan apa namanya cara-cara tertentu. Ya. Biasanya dengan pendekatan religi ya, agama ya. Itu lebih cocok mungkin buat kita untuk menghindari stres ya. Kemudian awasin tekanan darah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah teratur berolahraga. Jadi mudah ya. Ya, sehat ya. Ya, sehat, resepnya sehat. Dengan kita melakukan sehat, seimbang gizi, menyakarkan rokok, hindari stres, awasi tekanan darah, dan teratur olahraga. Ya. Ya. Kita angkat telepon. Halo, Assalamualaikum. Tutup ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Dokter. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Wah ini Ustadz. apa yang bisa kita lakukan untuk pertolongan pertama bagi yang terkena serangan jantung? Mustafa dari Kota Dumai. Wah, ya. Dumai. Jadi, assalamualaikum Pak Mustafa, ya. Dumai ya. Baik, serangan jantung seperti yang sudah diterangin tadi ya, bahwa itu sudah terjadi sumbatan yang mendadak atau akut pada pembuluh darah yang mengalami jantung. Sehingga seberapa berat gejala keluhan yang kita temui itu adalah berapa lamanya terjadi. Ya. Kalau terjadinya dalam 3 jam, itu bila kita datang ke rumah sakit kemudian kita melakukan tindakan, maka akan terjadi perbaikan yang lebih banyak. Tidak menimbulkan 3 jam. Ya, 3 jam. Dia sebenarnya dalam 12 jam masih ada peluang kita mendapatkan perbaikan yang signifikan. Dengan cara yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi kalau kita mengalami serangan jantung, jangan menyia-nyiakan waktu. Segera kita pergi ke rumah sakit, ya jelas rumah sakit dengan ada minimal dokter penyakit dalam yang ada di sana. Sehingga dia bisa mengenal penyakit tersebut dan mungkin diberikan tata laksana atau pengobatan yang tersedia. Kemudian baru dia akan melakukan rujukan ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang lebih lengkap ya. Kalau Dumai mungkin ke Pekanbaru. Pekanbaru. Ya, di daerah rumah sakit Kaltek saya tidak tahu ada yang kita sebut bagian kamar kateterisasi ya, kamar kateterisasi jantung bisa melakukan tindakan yang kita sebut dengan PTCA ya. PTCA itu ya, ada alat kateter yang kita masukkan ke dalam pembuluh darah kita yang menuju jantung. Kemudian dari situ kita akan menyedot pembuluh darah yang tersumbat tersebut, sehingga alirannya akan membaik kembali. Jadi itulah langkah yang harus diambil. Jadi jangan menunda-nunda waktu, karena di sini waktu adalah otot jantung. Ya, sebanyak kita bisa efisiensi waktu, kita lakukan tindakan cepat ke rumah sakit, maka kita akan dapat menyelamatkan otot jantung yang tersisa. Mungkin di akhir session ini atau akhir bicara ini kita akan melihat sedikit bagaimana video ya, nanti akan kita sampaikan bahwa tindakan ini sudah dilakukan di seluruh dunia maupun di tempat kita di Padang. Mungkin ada beberapa pemirsa menerima postingan ya dari beberapa teman dari grup atau dari WhatsApp ya. Oh, yang dikatanya tanpa melakukan tindakan? Tindakan, semuanya dilakukan dengan pemberian cairan, itu sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Itu sudah dilakukan press release, jadi pernyataan bahwa satu-satunya yang diakui saat ini adalah penyedotan pembuluh darah yang tersumbat karena lemak, kemudian sisanya yang tersisa itu adalah bagian lemak yang tertumpuk, yang sudah mengeras, itu tidak bisa disedot. Ya, kalau kita bayangkan ada sungai sudah mengeras gitu ya. Sudah mengeras, tidak bisa, harus dikeruk. Kecuali lumpur, sampah-sampah ini bisa diambil. Tapi yang dasarnya sudah keras, mengeras, sudah ada sedimen, mesti dikeruk. Kan kita lihat di muara, ya. Nah, semuanya mesti dikeruk. Nah, itu bisa. Kita namakan dengan balonisasi ya. Balonisasi. Nah, setelah itu baru kita letakkan ring di situ supaya jangka lamanya dan kepanjangnya akan tetap pembuluh darah itu mengalir seperti sedia kala. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ini ada pertanyaan, mungkin agak sedikit di luar pembahasan kita, tapi mungkin dokter bisa menjawabnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Saya sering mengalami sakit kepala sebelah. Tolong solusi mencegahnya. Dokter, ya. Migrain mungkin ya. Ya, yang dimaksud oleh pemirsa tadi adalah migrain ya. Migrain itu juga bagian dari penyakit saraf ya. Banyak penyebab, mungkin karena pembuluh darah juga di sana yang bermasalah. Mungkin sebaiknya pergi ke dokter ahli saraf. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Pak Dokter. Mau tanya. Waalaikumsalam. Bulan lalu saya didiagnosa sakit jantung. Detak jantung tidak stabil. Kata dokter, aliran listrik di jantung terganggu. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Apa penyakit saya tidak permanen dan tidak kambuh lagi, dokter? Gejala penyakit jantung koroner, jantung bocor, dan penyumbatan jantung itu gimana, dokter? Jazakallahu khairan. Iya baik. Baik ini kalau kita lihat keseluruhan jantung. Jantung itu adalah satu organ yang utama di jantung ya. Kita sebut organ sentral. Kalau dia berhenti, berhentilah kita jadi manusia. Berbeda sama yang lain ya. Kalau yang lain ginjal rusak ya, bisa diganti ini semuanya. Kalau jantung, siapa yang mau mengganti jantung? Tidak ada yang mau ngasihkan jantung. Dan jantung itu dia bekerja kompleks. Tidak berdiri sendiri. Masing-masing bekerja secara sinkron. Apa itu? Pertama, pembuluh darah. Yang kita sebut dengan pembuluh darah koroner. Kemudian, listrik jantung. Listrik. Listrik jantung yang berubah nanti menjadi listrik, menjadi mekanik. Kemana dia listrik itu? Ke otot jantung. Sehingga dia berfungsi sebagai pompa. Yang ketiga adalah adanya klep jantung yang mengurus katup. Ya katup yang mengurus darah datang dan pergi, darah menuju jantung kemudian dipompakan ke seluruh tubuh. Yang keempat, otot jantungnya sendiri. Nah, semua bagian ini itu bekerja secara sinkron. Bila dia akan mengalami sakit, tidak bisa dia bekerja secara utuh sehingga terjadi gangguan jantung. Sehubungan dengan pertanyaan tadi, apakah sakit jantung saya yang permanen, tidak teratur? Ya, mengenai listrik itu bisa dia dikembalikan normal, bisa tergantung jenisnya. Kalau jenisnya tidak teratur, dibikin teratur. Ada sekarang teknologinya untuk melihat apakah sumbernya itu dari permasalahan penyakit koroner, bisa koronernya disembuhkan, mungkin dia akan membaik. Terus ada juga penyakit yang disebabkan oleh tua ya, umur ya. Ya umurnya sudah tua. Mungkin kalau terlalu lambat dipasang pacu atau iramanya tidak teratur. Mungkin ada juga bisa dikembalikan, ada yang tidak. Yang penting adalah mengatur jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Nah, terlalu cepat juga tidak bisa. Kata yang bertanya tadi, Pak Dokter, dia sudah dibilang oleh dokternya sudah sembuh. Apakah bisa kambuh lagi yang salah listrik itu tadi? Bisa. Bisa? Iya, makanya saya bilang itu tergantung sebabnya. Ya, penyakit itu tidak datang sendiri. Salah satu yang menyebabkan gangguan listrik itu sadar darah tinggi, ya jantungnya tidak kuat memompa, akhirnya jantung membengkak. Kita kembali lagi ke faktor risikonya. Faktor tadi. Risikonya. Kita jaga lagi. Jaga lagi. Oh begitu. Risiko atau penyakit jantung koroner, ya tidak bisa datang sendiri. Bisa juga datang dari tempat jauh, misalnya tiroid. Tiroid ini hormonnya menyebabkan jantungnya berdebar-debar, tapi ada penyebabnya. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Hermawan di Jogja. Jauh ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Saya pria usia 30 tahun, punya keluhan leher belakang atau tengkuk sering sakit. Telepon. Kaku atau tegang, kadang juga terjadi di punggung bagian atas. Kira-kira gejala penyakit apa? Kita jawab ini nanti, kita coba angkat telepon dulu dok. Iya. Jadi kalau umurnya masih 30 tahun, itu kemungkinan penyakit jantung koroner ya, kemungkinannya kecil ya, kecil. Tapi bukan tidak mungkin. Dan keluhan-keluhan seperti itu biasanya datang dari otot ya, mungkin kelebihan dari olahraga atau aktivitas yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Kita coba angkat telepon dulu. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, dari mana Pak? Dari Bima. Ya. Dari Bima. Ya. Nama Bapak siapa Pak? Ardi. Adi dari Bima, Pak Adi. Iya. Boleh silakan langsung bertanya Pak. Saya. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam, Pak Adi. Saya Ardi, umur baru 23 tahun ini. Baik. Karena saya nonton di TV yang sedang disiarin oleh Solo TV. Ya. Saya ada faktor salah satu isikonya. Ya, baik. Apa itu? Mungkin serangan jantung yang dibilang itu berdebar-debar dada atau tangan kiri terasa sakit atau pundak berat atau ada hipertensi. Iya. Untuk pencegahannya, pencegahan dininya, pencegahan awalnya, sehingga mungkin jika umur lebih itu apa semuanya harus diatur atau tifosnya lebih tinggi lagi. Mungkin pencegahan awalnya karena umur masih 23 tahun, sudah mempunyai faktor risikonya. Iya, baik Pak Adi. Apakah Pak Adi mempunyai darah tinggi? Iya. Berapa tekanan darahnya? Aduh, terakhir lupa saya cek. Ya, apakah lebih dari 160? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Apakah lebih dari 160? Terakhir, ya, di bawah rata-rata, Pak. Kayak di atas saya 140-an, ya. Oh baik, itu berarti Pak Adi sudah diagnosa sebagai penyakit darah tinggi ya. Iya. Ya, yang paling penting adalah penyakit darah tinggi bukan penyakit datang kemudian ya. Datang kemudian ini setelah kita dewasa ya. Penyakit darah tinggi biasanya dibawa dari orang tua ya. Iya, keturunan. Ya, keturunan. Bisa dari ibu kita maupun dari bapak kita ya. Kemudian penyakit darah tinggi ini tidak bisa sembuh, ya, tapi dia bisa dikontrol. Nah inilah yang kita ingat bahwa kita harus memerlukan obat, ya. Kenapa kita makan obat? Kan pertanyaan seperti itu ya. Apakah saya makan obat seumur hidup? Potensi. Ya, ini kan masalah ya. Masalah. Apakah saya tidak keracunan? Nah, ini juga masalah ya. Nah, yang paling penting adalah makan obat sampai kita bisa mengontrol tensi ya. Bisa saja mungkin obatnya satu atau dua macam. Tapi yang kita ingat adalah komplikasi penyakit darah tinggi ini yang kita takutkan adalah kalau di otak kita bisa mengalami stroke ya, kemudian di jantung, jantungnya bisa jadi tebal awalnya, kemudian bisa mengalami gagal jantung ya. Kemudian yang kita takutkan juga adalah ginjal ya. Ginjal kita juga akan menjadi terganggu. Nah, ini harus dipikirkan bahwa pengobatan penyakit jantung ini harus teratur ya dan terus. Kemudian bagaimana lagi kita mencegahnya? Harus mengurangi sedikit konsumsi garam ya. Bahwa garam itu bisa menaikkan tekanan darah kita. Sehingga dengan mengkonsumsi sedikit garam, ini akan mudah tidak terlalu banyak obat yang kita perlukan. Kemudian kita juga perlu olahraga ya. Kemudian hindari juga merokok, kembali lagi seperti tadi ya, merokok mungkin ya. Nah, itu kemudian makan makanan yang banyak lemaknya yang kita sudah sampaikan tadi, contohnya jeroan. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya, yang mudah kita lakukan ya. Berkaitan dengan hipertensi tadi Pak Dokter ya. Saya ada mendengar sebuah teknologi mesin alat yang buat ya, untuk hipertensi itu sendiri, yang buat mematikan, buat menghilangkan hipertensi itu sendiri. Apakah itu benar terbukti atau gimana, Pak Dokter? Ya, ini secara keilmuan ya, bahwa sekarang ini pengobatan ya, mendeteksi penyakit dan pengobatan penyakit itu sudah semakin maju ya. Ada teknologi yang mau mendeteksi, kemudian pengobatan yang mutakhir seperti pengobatan darah tinggi. Ya. Pengobatan darah tinggi ini tidak mudah, ya. Tidak begitu saja kita makan obat darah tinggi kemudian dia turun, ya, enggak. Jadi dia mungkin memerlukan 2-3 obat. Tetap aja tensinya enggak bisa terkontrol. Sehingga ada teknologi terobosan baru yang dengan kita sebut dengan denervasi ya, atau membuntukan saraf ya simpatik ya ke saluran renal. Renal itu ginjal, sehingga dia akan terputus saraf simpatiknya, gitu ya. Kemudian dia akan turun. Tapi faktanya belum apa terbukti bisa juga memberikan hasil yang cukup memuaskan. Jadi itu yang terakhir yang kita dapatkan. Baik, kita coba angkat telepon yang berikutnya. Ya. Belum. Baik, kita pertanyaan yang tadi Pak Dokter, yang dari Pak Hermawan di Jogja. Pak Hermawan ini umurnya 30 tahun. Punya keluhan leher belakang atau tengkuk sering sakit. kaku atau tegang, kadang juga terjadi di punggung bagian atas. Apakah ini termasuk gejala sakit jantung, serangan jantung atau gimana dok? Tidak spesifik kita sebut ya. Kenapa? Karena itu gejala bisa datang dari leher, tulang leher. Itu saraf yang keluar dari tulang leher itu mungkin terjepit ya. Kita sebut dengan ada pengapuran di tulang leher sehingga banyak di daerah bahu, bahkan mungkin terasa sebelah kiri. Ada telepon? Ada telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, ini Ibu Nur dari Indarung. Ibu Nur dari Indarung. Nah, mau bertanya sama Pak Dokternya. Ya Bu, silakan. Baik, Bu. Iya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Dokter, saya 15 hari yang lewat jatuh sama motor, tumpang sedikit kan. Iya. Terus bahu saya sebelah kanan ini terimpit gitu kan. Iya Bu. Terus sekarang dadanya tuh sesak, sakit tuh yang sebelah kanannya Dokter. Terus iya. Di punggung juga sakit. Apakah itu gejala jantung Dokter? Iya. Terus napas ini suka sesak Dokter. Kalau dibuat tidur, menelentang, sakit gitu. Gimana iya, solusinya Dokter gitu? Iya. Atau saya harus kemana gitu? Ya, terima kasih Bu Dokter. Saya mau penjelasannya sama Dokter gitu. Baik, Ibu Nur di Indarung ya. Iya. Iya. Jadi saya mau tanya, ini sebenarnya penyakit yang disebabkan oleh kecelakaan ya? Kecelakaan. Kita sebut trauma ya? Trauma. Jadi trauma itu mengenai bagian dada sebelah kanan, ya. Mungkin di sana ada terkena benda ya, benda keras, kemudian ada mengenai rongga, jelas mungkin parunya ya. Kemudian tentu di sini harus dibuktikan. Mungkin ada daerah yang memar di daerah situ. Kemudian dengan pembuktian lain adalah dengan misalkan ronsen. Ronsen ya. Nah, sebaiknya mungkin Bu Nur yang di Indarung mungkin pergi ke dokter bedah ya. Nah, dokter bedah nanti dilihat apakah ada masalah dengan tulang iga ya. Kemudian paru, yang jelas ini suatu penyakit trauma ya. Bukan penyakit jantung. Terima kasih Pak Dokter. Kita lanjutkan ke SMS yang masuk. Assalamualaikum Pak Dokter, saya mau bertanya, kadang dada saya terasa tapi tidak lama sudah itu hilang, terasa mungkin sesak kali ya nih. Iya. Apakah ini gejala penyakit jantung? Mohon jawabannya Pak. Gak ada ininya. Terasa. Mungkin gitu. Terasa sesak ini maksudnya. Iya. Terasa. Iya. Kita angkat dulu pertanyaan telepon. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Siapa Pak? Dari mana Pak? Halo. Assalamualaikum Dr. Sukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Dang di Pilano Parakaraka. Oh, Mak Dang. Pilano Parakaraka. Iya, silakan Mak Dang. Mak Dang. Iya, Mak Dang. Silakan Mak Dang. Halo Mak Dang. Ya, assalamualaikum Dokter. Ya, ini silakan Mak Dang. Mak Dang. Pertanyaannya. Ini feedback kayaknya nih. Ini kandungan saya ini Dokter, dari kecil ya, kata orang tua-tua itu penyakit GG itu, tumor itu tangan ini. Oh, udah tumor, dari ya udah berkali-kali itu berobat ke mana, ke neurolog dan lain-lainnya, itu nggak sembuh-sembuh ini Dokter. Iya. Yeah. Atau mungkin ada nama penyakit lain selain dari penyakit itu atau gimana gitu. Kalau jantung saya rasa alhamdulillah masih kuat, sepeda Sungai Bangek sana itu Dokter. Iya yeah, Madam. Alhamdulillah. Baik Madam. Nah, jadi mohon saran Dokter gimana mengatasinya. Untuk diketahui umur saya sekarang ini udah 61 tahun. Baik Madam. Iya. Terima kasih Madam. Terima kasih Madam. Terima kasih Pak Andi. Ya, sama-sama Mak Dang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Mak Dang ini teman sepeda kita ya, Gowes ya. Sebenarnya dia secara fisik jantungnya ini sehat. Kenapa? Dia tahu kita bahwa dia mampu melakukan olahraga goes termasuk olahraga yang berat. Iya. Sampai ke lumbung turun ya. Lumbung turun. Saya aja kalah. Ah. Ya kan? Bayangkan tuh Madang udah nomor 1 tahun. Iya. Tapi kalau dia punya keluhan seperti tremor. Tremor atau ngege. Itu kadang-kadang tidak ada masalah dengan fisik ya. Kadang juga itu seperti gak kebiasaan ya. Atau psikologis. Bukan fisiknya yang masalah ya. Nah, ini makanya tadi disampaikan oleh Madang bahwa dia sudah berobat ke ahli saraf. Saraf. Ya. Ternyata enggak ada sebenarnya masalah. bisa jadi ini penyakit psikologis yang mungkin dia berpikir entah ada stres entah ada pikiran nih timbul gehenya ya. Iya. Ya, seperti itu. Katanya dari kecil, Pak Dokter. Ya, ini bawaan biasanya itu ya. Tapi yang jelas dia sudah pernah ke dokter saraf. Yang dalam arti kata yang menggege itu adalah bagian dari saraf. Sarafnya sendiri yang masalah. Sebenarnya kalau dia tahu itu bisa diremnya, dia kan artinya bisa dikendalikan. Berarti psikis. Wah, bisa psikologis, bisa juga bawaan. Bawaan. Ya, bawaan. Tapi itu tidak mengganggu sebenarnya. Baik, kita angkat telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dari mana, Pak? Oh, ini ada ya, Surat Cipi ya? Iya, Pak. Iya. Oh, iya. Ini dari Pak Asman di Lubu Linggau, Sumatera Selatan. Wah, Pak jauh. Asman Lubu Linggau. Silakan, iya. Pak, pertanyaan, Pak. Ini, assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sudah 8 tahun penderita diabetes. Iya. Akhir-akhir ini kaki saya itu keduanya itu sering bengkak, dok. Iya. Kalau misalnya naik kendaraan jarak 50 kilo itu sudah ada perubahan itu bengkak kakinya itu. Iya. Itu apakah itu ada mengarah ke jantung atau bagaimana itu, dok? Iya. Mohon penjelasannya, dok. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Asman. Pak Asman dari Lubu Linggau ya, Sumatera Selatan. Baik Pak Asman, itu sebenarnya juga termasuk salah satu tanda ya. Bengkak kaki, tapi yang bisa berasal dari jantung, bisa berasal juga dari pembuluh darah, balik. Ya. Kita sebut darah balik itu adalah pembuluh darah yang menuju ke jantung. Kenapa? Pembuluh darah itu punya klep. Kalau klepnya mengalami bocor, sehingga darah yang naik tidak bisa ditahan. Jadi tertahan terus ke bawah. Kemudian ada penyakit lagi yang seperti kaki gajah ya. Kaki gajah. Itu bengkak juga. Nah, itu mengenai pembuluh darah, pembuluh limfe namanya. Nah, apakah gejala yang Bapak punya ini jantung? Nah, spesifiknya jantung itu adalah kalau misalnya kita berjalan, keluhan kita itu ada sesak. Itu pertama. Ya. Kemudian kalau kita misalnya tidur dengan keluhan sesak ya. Kemudian kalau kita duduk misalnya berkurang, tapi begitu kita istirahat malam, tidur telentang misalnya ya. Iya. Itu bisa terbangun malam. Terbangun malam itu artinya begitu darah kita menuju jantung tidak cepat dipompakan, malah tertahan. Itu gejala-gejala orang gagal jantung. Kemudian tentunya kakinya tadi itu juga akan bengkak karena darah itu tidak cepat balik. Ya. Ciri khasnya adalah kalau bengkaknya itu ditekan, itu ada bekasnya, berlubang. Kemudian kita angkat ya, ditekan, kemudian diangkat, ada bekas yang berlubang. Ya, itu tandanya. Dan terjadi kepada kedua tungkai. Bukan sebelah? Bukan sebelah. Kalau sebelah itu kaki gajah. Gitu. Ya. Atau disebabkan oleh pembuluh limfe. Kalau pembuluh darah yang satu lagi yang pembuluh darah baliknya bocor, nah itu kalau misalnya dinaikin kakinya bisa membaik deh, hilang. Tapi kalau sakit jantung nggak bisa, karena faktornya ada di jantungnya. Baik, kita di telepon selanjutnya, angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ya, izin ikut konsultasi bisa Pak? Boleh Pak. Ya, silakan Pak. Pak dari mana Pak? Dari Purwokerto, Purwokerto. Wah jauh. Iya. Bapak namanya siapa, Pak? Purwoko. Oh, Pak Purwoko. Silakan, ya. Pak. Oh ya. Halo. Ya. Halo ya. Silakan, Pak. Iya. Purwojo. Iya. Silakan, Purwoko, Pak. Iya. Iya. Purworejo, Pak. Purworejo, ya. Purworejo, Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya. Iya. Silakan, Pak. Anu, mohon izin, Pak Dokter, saya penderita jantung yang latar belakangnya dari sakit hipertensi, Pak. Iya, iya. Iya, jadi iya, Pak. Iya. Ya, terus kemarin saya kena anfal, Pak, kemarin tahun bulan Desember. Iya. Top nomor 4 hari di rumah sakit. Terus, ya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa kembali lagi normal ke rumah. Mohon saran dokter untuk kelanjutan dari sakit saya ini, karena kemarin ada saran dokter untuk pasang ring. Iya, baik. Iya, mohon saran dokter selanjutnya. Terima kasih, Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Purworejo. Dari Purwoko. Ya, dari Purworejo, ya. Jauh dari Jawa Tengah, ya. Jawa Tengah. Nah, masya Allah, hebat ini Surat TV ini bisa mencapai seluruh Indonesia. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa Pak Purworejo ini tadinya mengalami serangan jantung, ya. Nah, Bapak bilang sebagai itu anfal, ya. Anfal. Kemudian ada penyakit darah tingginya juga, dan sudah dirawat dan dianjurkan memasang ring, ya. Ya, masang ring. Saya pikir mungkin pada saat itu Bapak tidak mengalami serangan jantung yang seperti kita sampaikan, itu tersumbat. Kenapa? Karena kalau pembuluh tersumbat, tidak ditunggu memasang ringnya. Ya, harus hari itu atau saat itu sumbatannya dilepaskan, kemudian akan kita mengalir dari darahnya mengalir lagi, dan pada saat itu dipasang ring. Mungkin Bapak ini datang dengan penyakit jantung yang belum tersumbat, ya, tapi sudah ada gejala sakit dadanya. Dan setelah dilakukan stabilisasi di rumah sakit, ya, kemudian direncanakan untuk tindakan untuk pemasangan ring. Ya, ya, mungkin ke depan Bapak jaga makannya, ya. Seperti saya sampaikan tadi, ada sehat, ya. Sehat. Seimbang gizi, nyakan rokok, ya, hindari stres, awasi tekanan darah, kemudian olahraga. Olahraga dalam hal ini tentu tidak bisa olahraga berat sampai jantungnya diperbaiki, ya. Kemudian yang penting adalah tekanan darah tinggi, ya. Iya. Nah, itu juga obatnya jangan sampai lalai dan berhenti. Jadi prinsipnya bagaimana mengontrol faktor risiko, ya, dan cepat untuk melakukan pemeriksaan. Mungkin kita punya waktu untuk melihatkan video, ya. Oh ya, silakan. Iya. Untuk video. Bagaimana serangan jantung itu dan bagaimana tindakannya yang efektif, ya. Iya. Jadi para pemirsa Surat TV, ini sekedar kita pengetahuan dasar, ya, bagaimana serangan jantung terjadi dan apa yang dilakukan, tindakannya yang sangat cepat dan efektif. Ini adalah gambaran pembuluh jantung yang tersumbat. Kita lihat, ya, dan otot jantung itu sudah mengalami biru, ya, sampai hitam. Dan ini alat untuk melakukan penyedotan, ya, lemak atau bekuan darah yang kita lihat di situ. Nah, itu kita sedot, kita keluarkan dari pembuluh darah, ya, kemudian aliran darah akan membaik kembali. Setelah itu kita lihat di situ juga bahwa bagian yang kuning itu adalah bagian yang padat, itu tidak mungkin disedot, ya. Dan itulah gunanya kita melakukan tindakan yang kita sebut dengan pemasangan ring, ya. Nah, dengan pemasangan ring ini maka pembuluh darah itu akan kembali ukurannya seperti semula, dan tentunya jangka panjangnya akan lebih baik. Dan tentunya kita pergi ke dokter, ya, untuk melakukan kontrol dan makan obat teratur dan mencegah faktor risiko supaya tidak terjadi sumbatan ulang, mungkin di tempat itu dan di tempat yang lain. Terima kasih. kita ke pertanyaan yang tadi, Pak Dr. Sukri. Ya. Jadi pertanyaannya, dia terkadang dadanya terasa sesak, tidak lama sudah itu hilang. Apakah itu termasuk salah satu gejala penyakit jantung, serangan jantung? Dia hilang. Terkadang dia merasa dadanya sesak, ya. Tidak lama setelah itu hilang. Oh iya. Ya. Itu juga bagian dari gejala ya. Tanda dari pembuluh darah jantung itu mengalami penyakit yang kita sebut dengan penyempitan ya. Istilah penyempitan dan penyumbatan tersumbat ya beda. Kalau tersumbat itu disebut dengan serangan jantung. Kalau penyempitan tidak. Kenapa? Alirannya masih ada tapi tidak cukup memberikan darah ya. Darah itu di dalamnya ada oksigen dan ada sumber makanan untuk ototnya memompa. Jadi kalau dia tidak cukup, dia akan memberikan gejala yang kita sebut dengan sakit dada. Yeah. Dan sakit dadanya timbul kalau misalnya kita beraktivitas lebih. Tapi kalau kita beristirahat, dia akan berkurang bahkan hilang. Ya, tapi kalau tersumbat, tidak. Walaupun kita duduk, terus sakit dadanya terus-menerus. Ya. Sampai kita melakukan tindakan untuk memperbaiki alirannya kembali. Baik, terima kasih Dr. Sukri. Ini ada pertanyaan dari Ibu Enok Ciamis. Dari Ciamis. Jauh ya, Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, waalaikumsalam. Mohon penjelasan apa itu penyakit HHD, CAD. Dan banyak lagi keluhan saya. Satu, dada terasa sakit kalau kita jalan tergesa-gesa. Ya. Kemudian dua, mudah lelah, ini sudah berjalan 5 tahun. Ya. Apa betul istilah di atas itu termasuk penyakit jantung? Terima kasih. Ya, baik. Jadi memang ini singkatan ya. HHD itu bahasa Inggrisnya hipertensi heart disease, itu penyakit jantung karena hipertensi. Kemudian CAD ya. CAD. CAD itu coronary artery disease, penyakit jantung koroner. Jadi satu penyakit jantung hipertensi, satu penyakit jantung karena pembuluh darah koroner. Ya. Keluhan yang ibu rasakan tersebut adalah betul-betul itu keluhan tentang jantung ya. Pertama sekali adalah keluhan yang timbulkan oleh beban. Tensi itu beban dari jantung. Ya. Karena dia harus memompa darah kuat. Kemudian CAD adalah pembuluh darahnya yang sempit. Sehingga dia baru ada keluhan itu kalau dia tergesa-gesa. Itu kita sebut dengan angina. Ya. Ya, angina ya. Jadi jelas ini suatu penyakit jantung. Dan memang perlu diperhatikan mengenai pengobatannya ya. Dan bagaimana pencegahan penyakit jangan sampai kena serangan jantung. Baik, terima kasih Pak Dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sering nyeri dada sebelah kiri. Sudah berobat ke dokter. Waduh, ini ada telepon. Sudah berobat ke dokter. Jantung saya membesar. Apa harus makan obat sampai ajal, Pak? Terima kasih. Ya, ya baik. Ini. Jadi, kalau kita melihat perjalanan penyakit jantung itu selalu dia tidak datang tiba-tiba. Ya. Dia dimulai dengan faktor risiko yang kita sebutkan tadi ya. Darah tinggi, merokok, diabetes, ya penyakit kolesterol. Kemudian berangsur lagi menjadi penyakit jantung koroner, ya penyempitan. Kemudian tidak kita acuhkan menjadi serangan jantung. Kemudian berlanjut kepada gagal jantung. Ya. Gagal jantung adalah satu keadaan yang sudah terakhir dalam arti kata jantungnya sudah mengalami bengkak ya, sehingga tenaga atau kekuatan yang tersisa itu tidak mampu memberikan atau memompa darah ya untuk kebutuhan kita, itu yang disebut dengan gagal jantung. Ya. Tentu kita perlu pengobatan ya. Pengobatan ini dibutuhkan untuk supaya kita bisa beraktivitas seperti biasa. Dalam hal ini tentu kita sebut sebagai quality dari hidup kita. Kalau kita menghentikan pengobatan tentulah jantung itu semakin lemah ya. Sehingga kemampuan kita semakin menurun. Baik, terima kasih dokter. Ya. Mungkin dari beberapa pertanyaan tadi bisa kita simpulkan bahwa penyakit serangan jantung ini adalah penyakit yang menyebabkan kematian terbesar. Di seluruh dunia ya dok ya. Ya. Kemudian dari gejala-gejalanya kita bisa lihat ada sakit dada, angin duduk, sesak, jantung berdebar-debar. Dan penyakit jantung ini ada faktor risiko. Salah satunya adalah perokok, hipertensi, kemudian kolesterol, kegemukan, diabetes. Dan ada tips dari dokter tadi mengenai pencegahannya. Sehat. Ya, S-nya seimbang gizi. Ya. E-nya nyahkan rokok. H-nya hindari stres. A-nya awasi tekanan darah. Ya. Dan T-nya teratur berolahraga. Nah, mungkin dari kesimpulan ini cukup dengan sehat ini ya, Dok ya. Cukup dengan sehat. Sehat. Nah, kita bisa insyaallah kita bisa menghindari penyakit serangan jantung tersebut. Insyaallah. Terima kasih penjelasannya Pak Dokter. Baik. Kita sudah sampai di penghujung waktu. Insyaallah kita akan ketemu lagi minggu depan mungkin di topik yang bahasan yang berbeda. Bagi pemirsa Surah TV, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila pertanyaan SMS-nya belum bisa kita angkat atau teleponnya belum bisa kita angkat. Insya Allah minggu depan kita akan kembali lagi di jam dan hari yang sama. Demikianlah program dialog kesehatan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.